سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ويسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أمين. Teman-teman guru sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, baik yang offline di Sidoarjo sini atau yang online, ini semua jabakaf ikut ya, pakai Zoom Probolinggo ya. Ya, alhamdulillah kita siang hari ini bisa berkumpul kembali. Mohon maaf saya agak telat karena habis jemput anak tadi dari Surabaya. Sekarang nahnu fi ayyi safhah? Rakam sabah wasitin, ha? Ya, silakan dibuka halaman 136 hadis nomor 67. Qala al-muallifu rahimahullah atau qala al-muallifu hafizahullah idza ra'a ni'matan ala ghairih. Apa itu artinya? Idza, jika ra'a melihat nikmatan nikmat ala ghairihi atas orang lain. Nah, rata-rata orang itu ketika melihat nikmat pada orang lain kan iri ya. Iri, makanya kan sampai ada turun surat Al-Falaq wa min syarri hasidin idza hasad. Dan banyak kita itu diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada ain. Ya, makanya biar untuk menghilangkan iri itu, apa resepnya? Kita mendoakan keberkahan untuknya. Silakan ditirukan. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ رَوَاهُ بْنُ مَاجَهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda إِذَا رَوَا أَحَدُكُمْ إِذَا jika رَوَا melihat. Ini kenapa kok nyerong begini nih? Nah disitu kok panas ya? Melihatnya tuh lo kenger gini nanti. Lah ya. Idza ra'a, jika melihat ahadukum seseorang dari kalian min akhihi dari saudaranya ma yu'jibuhu apa yang menjadikannya takjub ya. Apa yang menjadikannya kagum falyad'u lahu bil barakah, hendaknya mendoakan baginya dengan keberkahan. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma barik lahu fi hadhihi ni'mah. Allahumma barik lahu fi malihi wa fi auladihi wa fi baitihi wa fi kulli ma. Macam-macam gitu pokoknya ya. Jadi idza ra'a, jika melihat ahadukum seseorang dari kalian min akhihi dari saudaranya ma apa-apa yujibu yang membedakan kagum. Mungkin kok cantik wajahnya, mungkin kok tampan wajahnya, mungkin kok apa ya? mungkin dia kok kelihatan segar terus, mungkin kok dia pinter, mungkin kok dia masya Allah gitu kan, tidak pernah sakit. Nah, pokoknya apapun yang bikin dia membuat ente kagum, itu kita disuruh mengucapkan fal yad'u lahu bil barakah, hendaknya mendoakan baginya dengan keberkahan. Makanya ada seorang sahabat namanya Sahal bin Hunayf, kan dia kan putih, ya putih. Ketika kelihatan putihnya, ada sahabat lain yang kagum, tapi dia, ya waktu itu belum tahu. Akhirnya kan terkena ain Sahal bin Hunayf ini, sehingga beberapa hari tidak bisa bangun. Nah, sama Nabi SAW disuruh mencari siapa yang kira-kira menjadikan dia terkena ain ini. Rupanya ada seorang sahabat, ketika ketahuan Nabi bilang, "Halla barokta alai, kenapa engkau enggak mendoakan keberkahan untuknya?" Jadi kalau antum melihat ada santri misalnya, atau ada teman misalnya, atau ada siapapun, itu paling tidak masya Allah tabarakallah, Allahumma barik lahu fi hadhihi ni'mah, ya Allah berkahilah untuknya dalam nikmat ini, ya. Begitu. Nah, yang sering salah diucapkan di antara kita, barakallah, barakallah. Itu artinya apa barakallah? Kepada siapa gitu kan? Maksudnya barakallahu fika gitu kan? Barakallah dan tabarakallah, tabarakallah itu maha suci Allah gitu kan? Tabaraka artinya tak ta'adzumah. Jadi ini ada yang salah ucap, ada tabarakallahu fik, itu salah itu. Itu paling belum pernah kursus bahasa Arab ke Ustaz Azmi itu. Jadi tabarakallahu fik salah. Ya barakallahu fik seperti itu, atau kalau barakallah, barakallah itu berarti salah. Harus ditambahi fika atau fiki kalau perempuan. Ya, jika seseorang dari kalian melihat dari saudaranya apa-apa yang membuatnya kagum, hendaknya mendoakan untuknya dengan keberkahan agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya kita mengucapkan masya Allah tabarakallah. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang mengucapkan itu berarti insya Allah orang yang dikagumi tidak akan terkena ain, tidak akan terkena ain. Nah, makanya untuk orang yang memiliki nikmat, ya untuk orang yang memiliki nikmat, kan tidak semua orang itu mendoakan keberkahan kan. Dan yang perlu diketahui, kadang-kadang orang itu dengan sekedar dia itu kagum kepada orang lain, mungkin dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan motornya, dengan mobilnya, dengan penampilannya, meskipun tidak ada iri, tapi dia kagum saja tanpa ada zikir, itu ya dengan kekuasaan Allah Ta'ala ketika mengizinkan bisa menjadi jalaran timbulnya ain. Makanya ain itu enggak harus orangnya itu iri, enggak. Kadang bapak kepada anak itu bisa ain gitu loh. Ya. Makanya kan doa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Hasan Husain kan, "U'idzu kuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah." U'idzu kuma, aku memintakan perlindungan untuk kalian berdua, Hasan Husain, min kulli syaitan, dari setiap setan, jin maupun manusia. Wahamah, dan binatang berbisa, kalajengking, apalagi kelabang, laba-laba, ya. Kolomindi, tahu kolomindi enggak? Ah, bayu tahu kolomindi? Iya. Apa? Kolomonggo. Ya, kalau mende itu yang hitam kayak kalajengking tapi enggak ada anu ke atas. Dia cupitnya dua, hitam dia kalau mende. Biasanya kalau di bulu gini itu baunya kecut-kecut gimana gitu. Iya. Itu binatang berbisa. Wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap mata yang jahat. Baik itu matanya manusia maupun matanya jin. Jadi ain itu bukan hanya dari manusia gitu, dari jin juga bisa terjadi yang namanya ain. Nah, sisi iman dari hadis ini teman-teman, adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena ya mata saja kalau tidak diiringi dengan doa itu bisa terjadi ain. Ya, sekarang yang berikutnya silakan ditirukan, inda ta'ajjubi min syai', yaqulu subhanallah, yaqulu subhanallah, yaqulu Allahu akbar, yaqulu Allahu akbar. Ya, apa arti ta'ajjub, Ustazah Dita? Ada enggak orangnya? Ta'ajjub itu apa? Apa? Takjub, kagum. Ya, inda ta'ajjubi min syai', ketika kagum dari sesuatu itu mengucapkan subhanallah, itu muttafaqun alaih, atau mengucapkan Allahu akbar, itu juga muttafaqun alaih. Jadi ketika kagum mengucapkan subhanallah, ketika kagum juga mengucapkan Allahu akbar. Ya, Maha suci Allah, Allah Maha besar. Ya. Karena meskipun ada sesuatu yang sangat mengagumkan, tetap Allah yang paling mengagumkan. Kemudian mengucapkan subhanallah, Maha suci Allah, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 69, silakan ditirukan, tasmitul atis. Tasmitul atis. Qala an-nabi, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum, idza atasa ahadukum, falyaqulil hamdulillah, falyaqulil hamdulillah, walyaqul lahu akhuhu, walyaqul lahu akhuhu, aw sahibuhu, aw sahibuhu, yarhamukallah, فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ رواه البخاري رواه البخاري يَا تَشْمِيتُ الْعَاطِفِ Al-atis pakai sin kecil ya, kalau pakai sin besar itu kehausan. Tashmitul atis berarti menjawab orang bersin. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atosa ahadukum, idza atosa, jika bersin ahadukum, seseorang dari kalian, falyaqul, hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Karena bersin itu nikmat, ya. Bersin itu nikmat. Beda dengan menguap, ya. Beda dengan menguap. Walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu, walyaqul, dan hendaknya mengucapkan lahu, untuknya yang mengucapkan alhamdulillah, akhuhu, saudaranya, au sahibuhu, ini berarti artinya sama sebetulnya, cuma perawi itu ragu-ragu Nabi mengucapkan akhuhu atau sahibuhu, istimbangannya salah, disebutkan dua-duanya. Walyaqul, maka hendaknya mengucapkan lahu, untuknya, akhuhu, saudaranya, au sahibuhu atau sahibnya, mengucapkan apa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Karena orang yang suka mengucapkan alhamdulillah itu patut dirahmati. Karena Allah meridainya, kan? Disebutkan dalam hadis lain itu, innallaha la yardha 'anil 'abdi, Allah itu benar-benar ridha kepada hamba, an ya'kulal aklata, jika dia makan sesuatu, fayahmaduhu 'alaiha, kemudian dia memuji Allah atas makanan itu, au yashrabu syarbata, atau minum sebuah minuman, fayahmadahu alaiha, kemudian dia memuji Allah atas minuman tersebut, ya. Fa idza qala lahu yarhamukallah, fa idza qala lahu, jika sahibnya ini mengucapkan yarhamukallah untuknya, falyaqul, maka yang bersih hendaknya mengucapkan yahdikumullahu, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian, wa yuslihu balakum, dan memperbagus kondisi kalian. Masya Allah, doa ya. Jadi yahdikumullah, didoakan agar mendapat hidayah, wa yuslihu balakum, dan diperbaiki kondisinya. Nah, cuma ini hanya kita ucapkan yarhamukallah kepada orang yang mengucapkan alhamdulillah saat bersin. Kalau dia haji enggak ucap apa-apa, ya jangan didoakan yarhamukallah cik menae, ya. Ya bukannya cik menae, karena pernah ada dua orang sahabat, yang satu bersin, yang satu tidak. Dua-duanya bersin, cuma yang satu mengucapkan alhamdulillah, kemudian Nabi mengucapkan yarhamukallah. Yang satunya bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah, Nabi diam saja. Terus sahabat yang diam saja ini, yang tidak mengucapkan alhamdulillah, protes kepada Nabi, loh Nabi, kita loh sama-sama bersin, kok jenengan mendoakan dia yarhamukallah, saya kok enggak didoakan. Apa jawaban Nabi? Karena dia mengucapkan alhamdulillah, kamu tidak mengucapkan alhamdulillah. Iya, apa sisi imannya dari hadis ini, teman-teman? Pertama, kita itu dianjurkan mengucapkan alhamdulillah pada kondisi apapun ya. Baik ketika mendapat nikmat maupun ketika tidak mendapatkan nikmat. Nah, cuma di sini kita mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Ta'ala, karena bersin itu nikmat. Sekali bersin itu nikmat, karena yang asalnya apa, hidungnya buntu malah lega dan lain sebagainya, ya. Tetapi kalau kemudian bersinnya berkali-kali, lebih dari 3 kali, nah itu berarti flu itu. Ditetesi probiotik aja hidungnya. Ya. Ini. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa orang yang suka bertahmid itu sangat patut dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memuji Allah Ta'ala, berarti kan dia menisbatkan pujian hanya kepada Allah. Makanya karena alhamdulillah ini sangat penting, sampai Nabi mengatakan walhamdulillah hitablaul miza, alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Nah, orang yang dirahmati Allah Ta'ala itu patut mendapatkan hidayah dan patut apa, diperbaiki kondisinya. Makanya disambung yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ya, jadi menunjukkan persaudaraan iman seperti ini. Bayangkan orang lain nggak pernah belajar, nggak mungkin mengatakan ini begitu. Jadi hanya orang beriman saja yang mereka mementingkan menjawab bersin. Ya, mungkin ada pertanyaan, teman-teman, tafadhol. Sekarang al-ghadab. Apa arti al-ghadab, Ustaz Atiyas? Ustaz Atiyas ada? Mikrofonnya tadi yang tadi sudah. Mikrofonnya kok diantum taruh di atas. Ya, apa al-ghadab? Marah. Kalau istabah, istabah atau estebu enggak ya? Ya, sekarang ditirukan dulu al-ghadab. Istabba rajulani 'inda an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faj'ala ahaduhuma yaqdhabu sallallahu alaihi wasallam. Inni la a'lamu kalimatan. Inni la a'lamu kalimatan. Lau qalaha. Lau qalaha. La dhahaba anhu ma yajid. La dhahaba anhu ma yajid. A'udhu. A'udhu. Billahi. Billahi. Minash shaytanir rajim. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Ya, istabba. Istabba itu saling olok-mengolok. Jadi kata sabba ya subuh, ya. Artinya syatama yastumu, mengolok. Nah, istabba saling mengolok rajulani, dua orang. Indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala ahaduhuma yaghdabu. Faja'ala, maka mulai, ya, ahaduhuma, salah seorang keduanya, yaghdabu, marah, wa yahmaru wajhuhu, dan memerah wajahnya. Fanadhara ilaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara, maka melihat kepadanya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, maksudnya Nabi itu melihat kepada yang marah dan yang memerah wajahnya. Nabi bersabda, ini sungguh saya la a'lamu, benar-benar tahu kalimatan, suatu kalimat. Lau qala, kalau dia yang marah mengucapkannya, la dhahaba anhu ma yajid, pasti hilang darinya ma kemarahan, yajidu, yang dia dapatkan. Apa ucapan itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terlaknat, ar-rajim, al-marjum, ya. Jadi ini kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari setan golongan jin maupun setan golongan manusia. Kalau dalam riwayat lain itu kan min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Hamas itu bisikan, godaan setan. Wa nafakh itu nafakh, hamas itu atau salah. Nafakh itu kan, nafakh itu ada mengatakan kesombongan, ya, kesombongan. Kesombongannya setan, nafakh. Sementara nafakh itu sihirnya setan. Ada mengatakan nafakh itu kesurupan, ya, kesurupan yang disebabkan oleh setan. Nah, ketika kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini, berarti kita berlindung kepada Allah dari semua itu tadi. Ya. Jadi kalau ada orang lagi marah, yang sunnah adalah kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kalau marah. Kalau misalkan sudah mengucapkan itu kok masih marah, disuruh berwudu. Kalau sudah berwudu masih marah, disuruh mandi. Kalau sudah mandi kok masih marah, maka disuruh berbaring di atas tanah, ya, berbaring di atas tanah. Itu. Tapi insya Allah orang beriman dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim sudah hilang marahnya. Ini menunjukkan bahwa kemarahan itu datang dari syaitan. Makanya ketika orang marah itu kan marah matanya, marah wajahnya, lehernya menggelembung gitu kan. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu udah dipermainkan sama setan. Nah, makanya Nabi mengajari kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim saat marah. Hadis berikutnya silakan ditirukan. Ad-du'a'u liman sona'a ma'rufan. Ad-du'a'u liman sona'a ma'rufan. Qala an-nabiyyu. Qala an-nabiyyu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Man suni'a ilaihi ma'ruf. Faqala li fa'ilihi. Jazakallahu khairan. Fisana, Hendri ya. Faqad ablagha fisana. Faqad ablagha fisana. Rawahu Tirmidzi. Rawahu Tirmidzi. Ya, ad-du'a'u liman sana'a ma'rufan. Doa untuk orang yang sudah berbuat kebaikan. Ya. Jadi, ketika ada orang berbuat baik, baik kepada kita pribadi atau berbuat baik secara umum kepada manusia, maka kita diperintahkan mendoakan kebaikan untuknya. Ad-du'a'u liman sona'a ma'rufan. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun. Man, barang siapa suni'a diperbuat ilaihi kepadanya ma'rufun kebaikan, faqala li fa'ilihi, kemudian berkata mendoakan pelakunya, jazakallahu khairan, faqad sungguh ablagha fitsana'i, apa ablagha, maka sungguh dia telah apa mencapai puncak fitsana'i dalam memuji, ya, dalam memuji. Asana itu kan al-madh, ya, asana adalah al-madh, ya, berarti satu, kita diperintahkan mendoakan siapapun yang berbuat baik kepada kita secara pribadi atau kepada orang secara umum. Misalkan antum kok melihat ada orang kok tutup jalan, ada jalan jeblongan dia tutup, ada sampah, ada apa, kan untuk umum kan, itu doakan. Nah, kemudian doa yang terbaik adalah jazakallahu khairan, ya. Di sini kata Nabi, faqad ablagha fitsana'i, sungguh dia telah memberikan puncak, apa, dia telah mencapai puncak dalam memujinya. Jadi jazakallahu khairan itu ucapannya masya Allah sudah, oke, didoakan jazakallahu khairan kalau kita tidak bisa balas. Jadi dalam hadis lain itu, kalau kita tidak bisa balas, bis ucapkan jazakallahu khairan. Oke, jadi kita apapun pemberian, apapun kebaikan itu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai manusia enggak bisa balas, biar Allah Ta'ala yang mewakili kita untuk balas gitu. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Sekarang kafaratul majlis. Kafaratul majlis itu penebus, ya, tebusan majlis. Silakan ditirukan. Qolan nabiyyu. Qolan nabiyyu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Man jalasa fi majlisin. Man jalasa fi majlisin. Fakathura fihi laghatuhu. فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك. فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك. وأتوب إليه. وأتوب إليه. إلا غفر له. إلا غفر له. ما كان في مجلسه ذلك. ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي. رواه الترمذي. Ya, jadi ini kafaratul majlis. Kafaro yukafir itu menghapus, ya. Kafaro yukafir itu menghapus. Di samping kafaro yukafir itu juga mengkafirkan bisa. Nah, kenapa orang itu dikafirkan? Karena terhapus semua amalnya. Kan orang kafir itu kan dikatakan kafir karena semua amalnya terhapus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kafaratul majlis, penghapus atau penebus majlis. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa fi majlisin," barang siapa duduk di suatu majlis, tempat, ya, tempat duduk majlis itu, fakathura fihi laghatuhu, fakathura maka banyak, fihi pada majlis, laghatuhu di sini perkataannya. Nah, dalam arti laghat itu kesalahannya, cuma di sini diartikan perkataannya. Faqala, kemudian dia berkata, qabla an yaquma min majlisihi dhalik, sebelum berdiri dari majlis itu, apa yang dia ucapkan, subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah, dan dengan memujimu, asyhadu, saya bersaksi, alla ilaha illa anta, tiada ilah yang patut diibadai dengan benar kecuali engkau, astaghfiruka, saya beristighfar kepadamu, wa atubu ilaik, dan bertaubat padamu. Nah, kalau kita mengucapkan ini, illa ghufirolahu, kecuali diampuni untuknya, ma dosa-dosa, ma kesalahan-kesalahan, kana fi majlisihi dhalik, yang ada pada majlis tersebut. Rawahu Tirmidzi. Ya. Nah, ini berarti satu pelajarannya apa? Di majlis apapun, sebelum kita beranjak, harus mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik ini. Ya, doa kafaratul majlis. Pelajaran kedua, kita itu harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dan istighfar itu dilakukan bukan hanya orang setelah melakukan dosa. Buktinya Nabi setelah sholat, apa yang beliau ucapkan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, ya kan? Kemudian di majelis taklim itu kan majelis ilmu kan, insya Allah lebih banyak bagusnya daripada tidak bagusnya. Tapi disuruh mengucapkan doa kafaratul majelis. Juga orang-orang ketika tawaf ifadah kan, setelah selesai disuruh beristighfar, thumma afidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullah. Jadi setelah melaksanakan jamaah ibadah haji ini, jamaah haji disuruh beristighfar, ya. Dan memang karena kita itu khotok, ya, tukang salah, maka harus banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, atau innaka antat tawwabur rahim, begitu, ya, istighfar. Ada pertanyaan teman-teman, silakan. Tidak ada. Sekarang haqqullahi, hak Allah Ta'ala. Ini gimana hafalannya masih jalan, Ustaz Alan? Derma tak iya. Ya wes ganti. Mi, ente handle mi ya. Yang akhwat siapa handle? Tetap. Jazil, mana Jazil? Zil? Ada. Mana ta? Gimana? Apa masih jalan hafalannya? Masih males? Apa masih? Macet. Macetnya paling sejak halaman 6 ya. Ini dihafalkan ini rek, ya Allah, gak dileng dulu, pura-pura lupa kabing ini. Mi, diandil mi ya. Nanti sing hafal mi, gak ada salahnya dikasih hadiah 500 dirham. Duitnya siapa? Dua sahibul ya. Ya insyaallah lah doakan mudah-mudahan. Ya semangat lah. Iya. Ya sekarang hakullah, hak Allah Ta'ala. Al-ikhlasu lillah. Ya. Al-ikhlasu lillah, ikhlas untuk Allah. Ya, ikhlas itu artinya murni. Jadi kita mengerjakan semuanya murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalan nabiyyu, mau ditirukan, qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه rawahu muslim qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qala allahu tabaraka wa ta'ala allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Ini hadis apa ini Ustaz Daburi ini? Pakai mikrofon jawabnya biar dengar. Ada mikrofonnya kan? Hadis Qudsi. Kenapa dinamakan Qudsi? Karena dari Allah langsung. Iya, terima kasih Ahsanti. Ya, jadi ini namanya hadis Qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Ana saya," kata Allah, "aghna syuraka," adalah agama itu paling kaya. Asyuraka sekutu-sekutu. Jadi kata Allah, saya adalah sekutu yang paling kaya anisyirki, dari kesyirikan. Ya. Dari keikutsertaan gitu loh. Syirik itu ikut serta. Man amila amalan, barang siapa melakukan amalan, asyraka fihi ma'i ghairi asyraka, kemudian dia mengikutsertakan fihi dalam amal itu ma'i bersamaku ghairi selainku, taraktuhu wa syirkah, maka tak tinggalkan dia bersama kesyirikannya. Faham tak maksudnya? Jadi Allah itu pengennya apapun yang kita lakukan itu murni untuk Allah Ta'ala gitu loh, jangan untuk yang lainnya gitu. Jadi kalau kita ngajar-ngajar untuk Allah Ta'ala aja golek gaji gitu, kata Azmiyami ya, berarti gak dikasih gak popo gitu ya, gak ngono artinya juga ya. Cuma yang kadang-kadang ada orang itu mengartikan seperti itu nih gitu loh. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Idris ya, anta limadha tabtasim alladhi yabtasim yadullu bi anna fulusahu katsira, sah? Alhamdulillah, enggak lah. Orang beriman itu senyum terus, ya, alhamdulillah terus. Jadi begitu teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pengennya kita beramal itu hanya untuk Allah Ta'ala, bukan untuk yang lain. Ana, kata Allah, aghna syuraka, Rabb yang paling kaya di antara sekutu yang paling kaya anisyirki, dari keikut sertaan dari kesyirikan. Man amila amalan, barang siapa melakukan amalan, asyraka fihi, terus dia mengikut sertakan fihi pada amal itu ma'i bersamaku ghairi orang lain, ya, maka tak tinggalkan dia bersama dengan kesyirikan kesyirikannya. Nah ini kaitannya kalau dengan bab tauhid itu yang sudah Abdul Ghaffar, Aang, Soleh, Azmi pelajari ya, yaitu bab iradatul insan bi amalihi dunya. Masih ingat kan Aang ya, dalam kitab Al-Qawlul Mufid itu, iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Jadi orang itu menghendaki amal untuk akhiratnya ini itu menghendaki dunia gitu loh. Misalkan aku tak anu masuk fakultas syariah, biar nanti diterima PNS di KUA. Nah, kayak gitu. Jadi niatnya untuk itu gitu loh. Niatnya untuk itu. Ya, tapi insyaallah antum semua ikhlas kan ya. Iya, ikhlas kan? Ada yang tidak ikhlas? Iya, cuma begini Mi, itu sebagai pemimpin ya. Masalah ikhlas dan tidak ikhlas itu urusan hati masing-masing orang. Iya. Urusan hati masing-masing orang. Tetapi dalam bermuamalah sesama manusia itu hak ada dua kewajiban. Misalkan antum sebagai guru kutab, insyaallah antum semua ikhlas gitu. Nah, tetapi karena antum sudah melakukan kewajiban, saya sebagai pemimpin harus memberikan haknya kan begitu. Nah, kayak gitu. Dan ketika antum dikasih hak antum setelah melakukan kewajiban, antum menerima gaji, dikatakan tidak ikhlas, ya tidak benar. Tidak boleh, karena itu masalah hati. Justru dalam hal ini itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna haqqo ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Jadi perkara yang paling berhak kalian mengambil pahala, mengambil upah itu adalah kitabullah. Hadisnya sahih dalam Sahihul Bukhari. Nah, ini kata Imam Nawawi, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, baik yang apa tadi mengajarkan Al-Qur'an termasuk guru Qur'an, baik juga yang meruqyah gitu loh. Nah, itu begitu. Nah, cuma hal ini itu, hal semacam ini memang kalau kita belajar, kita ngajar itu memang harus ikhlas ya. Tapi orang itu memahaminya berarti gak digaji gak popo, ini yang salah gitu loh, ini yang salah. Buktinya antum coba cari guru-guru TPA itu berapa gajinya itu? Berapa? Hah? 300. Nah ya 300 itu loh. Karena Indomaret itu loh oleh bos entek ya kan? Iya. Jadi itu. Ya, tapi insya Allah saya yakin antum semua ikhlas dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gaji 500 dirham. Wah, iya. Insya Allah ini kemarin sudah dibicarakan ya dengan Bilistiwa. Insya Allah ini Bilistiwa setelah 2 tahun ini, batin saya kok 2 tahun nggak sesuai gitu. Ya, jadi mendahulukan gedung baru dulu, baru nanti fokus kepada guru-guru itu berdoa saja. Tapi yang penting insya Allah Allah pasti memberikan keberkahan kepada antum semua ya. Iya. Ini ya, jadi jangan sampai kita itu ketika melakukan amalan akhirat tujuannya dunia. Tapi kalau mendapatkan dunia ya enggak apa-apa, teriman gitu loh, enggak apa-apa. Nih misalnya antum dapat itu, antum tidak mau ya kayak wong liya, tidak apa-apa gitu kan. Iya, inilah yang disebut dengan beramal untuk akhirat tapi tujuannya dunia. Nah, ketika kita melakukan amalan-amalan seperti itu, ada niatan lain, itu Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima. Taraktuhu wa syirka, saya tinggalkan dia bersama dengan kesyirikannya. Ya, jadi teman-teman ustaz dan ustazah sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, kita senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi keikhlasan, diberi niat yang benar dalam setiap gerak-gerik kita. Makanya dulu sekali ya kan, antum lupa paling, tapi mudah-mudahan enggak. Jadi setiap kita keluar rumah mau pergi ke kutab ngajar itu niatnya kan banyak. Apa aja Abdul Ghaffar? Satu apa niatnya? Mencari ilmu. Belum mencari ilmu tak? Mengajar sambil mencari ilmu. Ya, yang kedua ngisi waktu dalam ibadah. Terus apa? Dari nafkah, tidak apa-apa ya. Semoga barokah ya. Terus nafkah yang halal ya. Ya. Terus bertemu dengan orang-orang soleh. Terus yang kelima itu khalus surur, memasukkan rasa bahagia. Ya, kepada siapa? Ya kepada anak-anak, kepada kepala kutab, kepada guru-guru yang lain. Soalnya kan ketika masuk kan bes gak ada beban. Ada enggak masuk satu kan akhirnya bes. Aduh kepotoan rek, ngawa apa ngurusi arek ijinan kan gitu kan ya. Nah, yang keenam apa yang keenam? silaturahim. Iya. Tapi kalau sama istri niatnya apa? Kalau berangkat Bayu. Antum namanya Bayu mana? Bayu Priyo Adi ya. Priyo Adi woi. Masya Allah, Priyo ya, Priyo wanita. Iya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keikhlasan, niat yang baik dan keberkahan pada segala yang kita miliki. Amin. Jadi ini ya tentang ikhlas untuk Allah taala. Yang kedua, An Abi Sa'idil Khudri, ya Allah. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal sallallahu alaihi wasallam qaal ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masiihid dajjal. Qal Qulna bala Faqala Ashirkul khafi An yakuma ar-rajulu yusalli Fayuzayyinu solatahu Lima yara min nadhari rajul. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala mau ndak ukhbirukum kuberitahukan kepada kalian bima huwa akhwafu alaikum indi bima dengan perkara huwa yang perkara itu akhwafu alaikum paling saya takuti atas kalian." Oh, intinya di sini ya. Huwa akhwafu alaikum indi. Jadi akhwafu paling indi saya takutkan alaikum atas kalian. Jadi mau tidak kuberitahukan kepada kalian dengan suatu perkara yang perkara itu paling saya takutkan atas kalian minal masiihid dajjal dari dajjal yang buta sebelah matanya. Qala kata Abu Sa'id, qulna kami para sahabat menjawab bala, nggih. Jadi kalau ada pertanyaan ala jawabannya bala. Kalau hal na'am atau lah, kalau ala dijawab na'am salah, malah tidak artinya ya. Jadi bala, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa inna ala dzalika minasyahidin. Itu benar deh itu. Itu dhaif hadisnya ya. Artinya dhaif. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Gimana sih tersembunyi itu wahai Rasulullah? An yaquma ar-rajulu yusalli, yaitu seseorang berdiri salat. Fayuzayyinu salatahu, dia menghias-hias salatnya, apakah dipanjangkan, apakah dienakkan lagunya, ya. Fayuzayyin salatahu, dia menghias-hias salatnya, lima yara, karena dia melihat min nadhari rajul, ada orang lain yang melihat di dia. Jadi dia menghias-hias salatnya karena melihat ada orang memperhatikan di dia. Iya, cuma ya kita enggak bisa mengatakan orang ini riya, enggak bisa. Itu masalah hati, masalah hati. Makanya dalam hadis siapa itu Amr bin Yasir kan? Kan bertanya kepada Nabi, wahai Nabi pas perang ada orang itu motong tangan saya, terus tak kejar, pas kena, ketika tinggal mau digorok, ngekok, mas, ashadu alla ilaha illallah, gitu, ini tak bunuh apa enggak, wahai Nabi, jangan dibunuh, lo Nabi dia lo bujuki, ngomongi, biar enggak dibunuh, wahai kan, gitu kan, Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu sudah membelah dadanya ta, gitu. Ya. Jadi untuk masalah hati ini kita tidak tahu teman-teman. Cuma sebagai seorang Muslim, kita semua berharap kepada Allah Taala untuk senantiasa diberi keikhlasan. Ya. Nabi bersabda, mau tidak kuberitahukan kepada kalian. Nah ini salah satu metode Nabi dalam mendidik itu bentuknya adalah dengan pertanyaan. Ya, bentuknya dengan pertanyaan. Mau tidak kuberitahukan kepada kalian perkara yang paling saya takutkan atas kalian daripada Dajjal. Nah, ini menunjukkan bahwa memang fitnah Dajjal itu fitnah yang besar, tetapi ada yang jauh lebih besar daripada fitnahnya dan Dajjal. Apa itu Al-Masih Ad-Dajjal? Jadi Al-Masihud Dajjal disebut Al-Masih katanya satu karena matanya mamsuhul ain, ya. Mamsuhul ain, matanya itu terhapus. Dajjal itu matanya dua. Ya, bukan mata satu, matanya dua Dajjal itu. Cuma dua-duanya ciri. Yang satu itu mendulu, ya, yang satu itu mendulu. Yang satu itu terhapus. Yang mendulu itu bisa melihat. Makanya kan disebutkan dalam bahasa hadis itu seperti apa? Seperti anggur yang ngambang, ya. Nah, sementara yang satunya itu terhapus, itu Dajjal. Itu yang pertama. Yang kedua disebut Al-Masih karena dia menghapus kebenaran. Karena dia menghapus kebenaran. Yang ketiga disebut Al-Masih karena dia masahal ardo. Masaha itu melewati semua negeri. Kan semua negara dalam 40 hari kan nanti kan dijelajahi Dajjal kecuali 4 ya. Kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan Gunung Semeru. Ya Arya, gunung apa? Kira-kira tahu. Gunung Tur, Waturi Sinin. Dan nanti setelah terbunuh Dajjal kan keluar Ya'juj Ma'juj kan. Itu Nabi Isa ngajak semua kaum muslimin untuk berlindung di atas Gunung Tur ini, Waturi Sinin, ya. Nah, terus kalau Nabi Isa kenapa disebut Isa Al-Masih? Satu, karena beliau itu lahir itu sudah kelinyit rambutnya itu gak diminyaki, makanya disebut Al-Masih, ya. Dan nanti ketika beliau keluar, ya, beliau nanti yang pas turun di akhir zaman pas sholat subuh di atas menara putih itu kan dengan pakai baju warna kuning, ya, Nabi Isa itu, ya, dengan meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sifatnya Nabi Isa ini kalau dia menunduk itu apa meneteskan air butiran-butiran kayak berlian begitu. Dan ketika beliau melihat ke atas itu sama. Ya tahaddar turun dari beliau itu jumanul lu'lu'. Apa jumanul lu'lu'? PR ya. Dan PR sudah dikerjakan tapi enggak dikumpulkan. Itu alasan tok itu loh, meskipun mudik di rumah lo enggak bisa tanya tok. Oh, alasan tok asmi iki. Ditur yang lainnya mi enggak boleh mi. Lan asmarita. Gimana Pak Yu, sehat ya? Masya Allah. Ya, jadi Nabi Isa disebut Al-Masih kenapa? Karena rambutnya itu kayak keramas terus, kayak keramas. Terus makanya dalam salah satu bahasa hadis itu disebutkan ka'annama kharaja min dimas. Ya. Dimas itu apa artinya? Kamar mandi. Jadi seakan-akan beliau keluar dari kamar mandi. Jadi kayak antum yang habis keramas, keluar belum handukan kan keces-keces. Nah, Nabi Isa itu kayak begitu cuma minyak, ya, itu Nabi Isa. Makanya disebut Al-Masih. Ada yang mengatakan disebut Al-Masih karena di antara mukjizat beliau kan suka ngusap, ngusap orang buta bisa melihat, orang penyakit lepra diusap sembuh, orang mati diusap sembuh, ya. Makanya disebut Al-Masih, ya. Qala, kata para sahabat, bala angge tentu wa Rasulullah. Faqala, maka Nabi menjawab, asyirkul khafi, syirik yang rahasia. Jadi syirik itu ada dua teman-teman. Ada syirik jali yang terang-terangan, ada syirik khofi yang rahasia. Dan baik syirik jali maupun syirik khofi ini ada akbar, ada asghar. Syirik jali ada akbar, ada asghar. Syirik khofi ada akbar, ada asghar. Nah kata Nabi, an yaqumar rajul yusalli, jika seseorang berdiri salat, fayuzayyinu salatahu, maka dia menghias-hias salatnya, lima yara, karena melihat min nadhari rajul, ada orang yang memperhatikan dia. Nah ini masuk syirik akbar kalau sejak awal niatnya salat itu untuk orang itu. Faham ya? Jadi sejak awal niatnya sholat untuk si fulan, maka ini syirik akbar khofi. Kenapa dikatakan khofi tersembunyi? Karena di dalam hati tidak tahu kita, ya kan? Nah, sementara yang syirik asghar itu kalau niat awalnya untuk Allah Ta'ala, kemudian di tengah jalan berubah untuk si fulan ini, gitu. Asalnya niatnya ikhlas untuk Allah, sholat duha atau sholat tahiyatul masjid. Rakaat pertama, biasanya kan rakaat pertama itu al-kafirun setelah al-fatihah. Rakaat kedua al-ikhlas setelah al-fatihah. Biasanya begitu, biar gak lama-lama gitu kan. Ketika ada orang datang loh. Nah, yang rakaat kedua tadi pertama kan untuk Allah. Rakaat kedua mau baca kul huwallahu ahad, akhirnya baca yang lebih panjang. Nah kalau itu sampai salam, maka ini namanya syirik asghar, syirik khafi. Syirik khafi yang asghar-nya batal, amalnya batal. Tapi kalau kemudian ada kerentak seperti itu, tidak dia ikuti, dia kembali kepada niat awal, maka ini bagus. Itu masuk pada firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal mahwa. Ya jadi ada, tetapi kemudian dia tidak mengikuti hawa nafsunya, dia kembali kepada niat awal. Jadi ini contoh syirik khafi akbar maupun syirik khafi asghar. Kalau syirik jali yang akbar kan jelas, datang ke kuburan, nyoba kuburan, ya kan, itu. Kemudian yang asghar, yang asghar gimana? Yang asghar itu bersumpah dengan selain nama Allah. Kalau bukan karena satpam perumahan ini harus kemalingan omahku, nah itu syirik asghar. Atau orang memakai apa ake, ya? Dia mengatakan ake ini cuma sarana saja yang mendatangkan manfaat, menghilangkan madarat itu Allah. Cuma ake ini cuma apa tadi, sarana saja. Ini syirik asghar jali. Kalau kemudian dia menganggap ake ini dengan sendirinya mendatangkan manfaat, maka itu syirik akbar. Syirik akbar yang jali. Ya, insya Allah begitu teman-teman. Ada pertanyaan kah? Ya, monggo silakan Ustaz Abdul Ghaffar. Masalah niat, monggo Ustaz. Iya. Ya, mudah-mudahan iya. Jadi ada pertanyaan. Tadi kan kita berangkat dari rumah ke Kuta mau ngajar, ini apa ini? Oh iya. Mau ngajar itu kan tadi ada berapa niat? 5 atau 6 ya? Sebetulnya niatnya itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala, cuma bisa digabung-gabungkan tadi itu. Nah, kalau kita pas mepet, akhirnya kita berangkat, ya Allah, kita ya Allah, saya meniatkan seperti kemarin 6 itu loh ya Allah gitu. Berangkat. Ya, insya Allah Allah tahu lah, Allah tahu insya Allah. Cuma kalau kita seperti itu lama-lama akhirnya kan lama-lama hilang. Ya tetap kita niatkan itu awal, sambil nyetater ambil jalan itu dihitung lagi. Ya Allah, saya niatnya 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, kan lebih mantep kalau seperti itu. Gitu loh. Ya, insya Allah begitu Ustaz. Jadi insya Allah tidak menjadi masalah. Tetapi ketika sudah di tengah jalan itu diulangi lagi, ya Allah, niat tadi itu ini ya Allah. Cuma tadi kan jenengan tahu ya Allah, saya kan belum nanti tambah anu ini sekarang. Nah, yang pertama ini, dua ini, tiga ini, empat ini, lima ini. Di antaranya adalah untuk mencari nafkah ya Allah, segera naikkan ya Allah nafkahnya kan gitu kan. Enggak apa-apa minta kepada Allah ya. Ini minta kepada Ustaz Azmi enggak boleh. Ya, insyaallah begitu. Wallahu taala a'lam. Ini Afan izin bertanya Ustaz, apa tanda-tanda kita atau seseorang terkena aib? Adakah orang-orang yang suka memposting kehidupan terbaiknya di media sosial tidak terasa jika terkena aib? Gimana? Apakah orang-orang yang suka memposting kehidupan terbaiknya di media sosial tidak terasa jika terkena aib? Iya, jadi kalau suka memposting, cuma sebelum memposting itu harus banyak-banyak istighfar dulu. Ya, banyak-banyak istighfar dulu atau a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya, jadi bukan hanya ain ya, kalau seseorang posting di media sosial itu bukan hanya ain, malah sihir juga bisa. Sihir juga bisa, misalkan di Facebook ya ada namanya Hendri misalnya, ada tanggal lahirnya, ada macam-macam gitu kan. Nah, kalau misalkan ada orang itu pingin mengguna-guna Hendri, wis ana foto, ini ana tanggal lahir, gampang ini. Di print fotonya, ditulis tanggal lahir, kemudian dibacakan mantra-mantra apa macam-macam itu, kalau Allah mengizinkan bisa terjadi. Nah, tapi kalau misalkan Hendri ini orangnya Masya Allah ahli ibadah, zikir pagi petangnya, ahli tauhid, Allah enggak mengizinkan, akhirnya enggak jadi kena. Gitu loh. Nah, jadi dihindari untuk memposting wajah, posting anak-anak kita, posting apa-apa gitu ya. Seperti itu di media sosial. Kemudian tanda-tanda seseorang terkena aib, biasanya itu kalau rata-rata kalau orang dewasa itu asalnya apa ya, pokoknya ya bisa aib, bisa sihir sih, mungkin malas bekerja, malas ngapa-ngapain gitu, atau mungkin tiba-tiba ambruk ya kayak sahabat tadi itu. Nah, kalau pada anak-anak biasanya rewel ya, nangis aja kalau malam terutama, kemudian kakinya dingin, badannya panas. Nah, itu kalau orang Jawa itu kan biasa dikasih bedak sawan ya, nggak tahu ya ada bedak sawan karena sawanan. Nah, sawanan itu kan terkena air kan begitu, jadi ada tanda-tandanya. Termasuk ketika anak itu asalnya gemuk, kurusu, tiba-tiba kurus, kering gitu kan. Atau anak-anak asalnya bintang kelas, terpelajar pinter, bintang pelajar, setelah itu kok bebal, bodoh gitu kan. Jadi gitu biasanya kita terkena aib. Apa yang harus kita lakukan atau ucapkan jika ada orang yang memuji kita tapi tanpa mengucap Masya Allah, Tabarakallah. Ada doanya itu yang diucapkan Abu Bakar itu, gimana Mi? Apal gak itu? Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun ya, waghfirli ma la ta'malun ihmala, waghfirli ma la ta'lamun gitu. Itu ada doanya. Atau kalau khawatir terkena ain ya a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, gitu aja. Tapi ada doa yang apa? Yang diucapkan seorang mukmin ketika dia dipuji orang. Ada tiga poin kok. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya. Iya, terus? Heeh. Yadhunnun. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Jadi satu, Allahumma la tu'akhidni mimma yaqulu, ya Allah jangan hukum saya akibat apa yang mereka ucapkan. Waghfirli mimma la ya'lamun, ya ampuni aku dari apa yang mereka tidak ngerti. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan saya lebih baik dari apa yang mereka katakan. Nah, seperti itu. Ini insyaallah doa yang nanti silakan antum share di grup guru-guru ya. Ustaz Azmi, jazakallahu khairan. Yang lain monggo ada lagi ditanyakan? Nggih, monggo Mas Hendri. Ain gitu. Maksudnya ciri kecil gimana? Jadi maksudnya misalkan barang siapa? Saya membaca surat ini agar imannya itu seperti saya lancar gitu. Oh gitu. Ya, jadi ada pertanyaan. Biasanya memposting itu, saya akan melakukan ini biar lancar saya berdoa ini, gitu kan? Apakah ini termasuk syirik kecil, gitu ya? Insya Allah nggak termasuk syirik kecil, tapi termasuk bid'ah kalau memang diniatkan doa ini itu untuk melancarkan itu. Misalkan baca ini berapa kali, nanti akan begini-begini. Nah, kalau nggak ada dalilnya bisa masuk ke ranah bid'ah. Gitu. Tapi secara umum untuk memperlancar segala urusan itu dengan sholawat, ya, dengan sholat, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tanpa dibatasi jumlah. Itu secara umum sholawat itu memudahkan segala urusan. Insya Allah begitu. Wallahu Taala A'lam. Nggih. Saya cukupkan sampai di sini para ustaz dan ustazah sekalian. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.